الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ديسكلاس يا أخواني في الله، إذا مدارسة رقادي رمضان and his rules, fasting of rules of fasting رمضان. كلاس إن شاء الله دلها يا أخواني في الله تنتان رمضان dan أحكام yang mengindikan bulan رمضان, أحكام puasa dan lain-lain إن شاء الله. Baik ya أخواني في الله, cara كلاس إن شاء الله dengan soalan jawaban, question and answers. طيب, I ask a question and I would like to see whoever among you can give me an answer, then I will either correct or complete the answer, inshallah. So all of you have an idea, so it's going to be a discussion, kind of a discussion, a beneficial discussion for all of us, inshallah. Faham ya akhwani fillah? So macam dialogue, ah? Bismillah. Baik ya akhwani fillah. Soal yang pertama. Mata syuri'a siyam, bila puasa itu jadi ibadah di agama Islam, di ummah kita. When fasting became a worship for us as a Muslims. The three languages, impossible you don't understand the question. Ya, ikhwani fillah, if you can help the children, that would be good. Huh? Question. When the fasting became a worship in our religion. Bila ibadah puasa jadi ibadah dalam ummah kita. Akhana. Putri. Sewaktu Nabi melakukan puasa. Bila itu? Ramadan. Okey, Ramadan. Tapi Ramadan, ada Ramadan sebelum hijrah, ada Ramadan setelah. Ramadan itu ada dari bila Allah menciptakan bumi sudah ada Ramadan. Betul tak betul? Bila exactly? Ba'da al-hijrah. Bila? Setelah hijrah. Tahun dua hijrah. Masya Allah. Ini jawaban yang betul, tapi itu soalan lain. Tahun dua hijrah, puasa Ramadan jadi ibadah. Soalan saya, bila puasa dalam umum jadi apa? Ibadah. Maksudnya ada perbezaan. Have a difference between fasting Ramadan and fasting itself. Farqun baina Ashura. Muntaz. Sebelum apa? Sebelum hijrah. Yani sejarah puasa di agama Islam mulai dengan puasa Ashura, bukan dengan puasa apa? Ramadan. Fasting Ramadan, this is the second level. The first level was fasting what? Ashura. Fasting Ashura was in the early days. In the early days in Mecca. As how it is in Hadith Aisha radiallahu anha. Maksudnya, puasa Ramadan itu tahap kedua setelah pindah ke Madinah. Sebelum Nabi SAW pindah ke Madinah, buat hijrah ke Madinah, sudah ada puasa juga. Maksudnya puasa itu ada dari hari awal. Tapi bukan puasa Ramadan. Puasa apa? Ashur. So kalau ada orang yang tanya sejarah puasa dalam umum, itu mulai dari Makkah. Sejarah puasa Ramadan itu mulai setelah pindah ke mana? Madinah. Ahkam dalam Islam keep developing slowly, slowly. Upgrade satu persatu. Alhamdulillah. Okay. Untuk sempurna faedah ini, saya tanya soalan lain dalam bab lain, babus salah. Bila salah jadi worship, jadi ibadah dalam ummah kita. When the prayer became a worship in our ummah. You understand? When the salah, the prayer became a worship. Look, I'm not asking you about the five prayers. Soalan saya bukan tentang lima salat setiap hari. Soalan saya dalam sejarah umum. Bila salat jadi ibadah di umat kita? Jawaban dari hari apa? Awal. Dari hari awal. So the first day, the salat exists. Read the history of the Prophet ﷺ, you will see he was praying since day one. But not the five prayers. First surah came to the Prophet ﷺ, surah al-Alaq. اقرأ بسم ربك الذي خلق. دلم surah al-Alaq, قول الله تعالى, أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. هذا صلاة. Surah yang pertama yang turun ke Nabi SAW. It's the first surah came down to the Prophet ﷺ. Like surah al-Muzammil. Among the first surah. Came to him in the first year of hijrah, first year of da'wah, bukan hijrah. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa salah di malam. Qumil layl, pray in the night. Pray in the night. So actually, the first prayer was existing in our ummah is qiyamul layl. And they used to pray individually, not in congregation. Salah yang ada di umat kita yang pertama, salah qiyamul lail, salah di malam. Dan dia salah asin-asin sendiri, bukan dalam jemaat. Satu persatu. Setelah Isra wa Mi'raj baru, lima salah setiap hari baru turun ke mana? Nabi SAW. In the time of the Isra wa Mi'raj, salah, the five prayers daily came down to the Prophet SAW. This is in the developing. Upgrade. Clear, ya khwan. Okay. Continue. Sempurna. The faida. What about haji? Ada haji ya khwan fillah dari hari awal tak? Ada. Ada. Dalil siapa yang bangunan Makkah itu Kaabah? Ibrahim. Ada dari dulu. Tapi ahkam jadi sempurna setelah hijrah. Itu sebab ya akhwani fillah mendapat majority ulama Nabi sallallahu alaihi wasallam buat haji dua kali. Haji masa Makkah dan haji setelah pindah ke mana? Madinah. Tapi haji yang sempurna setelah zakah juga ada sedekah dari awal, tapi zakah yang wajib turun setelah pindah ke mana? Madinah. Idan faedah الخمسة الأركان, the five pillars of Islam, was exist since what? The first day. This is the complete benefit. إني فائدة يا سمبونا. لما ركن exist داري هاري أولا. أده داري أولا. تبي complete dengan cara bentuk yang sempurna itu setelah pindah ke mana? Nadi. Jelas tak jelas? Faham ya akhwani fillah? Itu masalah yang pertama insyaAllah. Baik ya akhwani fillah. Masalah yang kedua. Tujuan puasa apa? Apa tujuan puasa? Kenapa berhenti makanan minuman? Apa faedah? La'allakum tattaqun, sebab cara untuk taqwa. Bagus. Macam mana cara untuk nak menjelaskan dengan cara yang praktikal. Macam mana puasa, cara untuk apa? Taqwa. Way to the taqwa. Jalan ke taqwa. Macam mana? What is the target of fasting, stopping yourself from food and drinks? What's the target of it? It's because of the taqwa. Macam mana? Sabar. Sabar. Lebih. Menjelas lagi. To Allah Azza wa Jal. Very good. All beautiful. Lagi. Baru ya akhwani fillah. Makanan, minuman, sleep dengan, tidur dengan keluarga. Ya akhwani fillah. Ada kulluhu mubah atau tak mubah? Itu mubah tak mubah? Mubah. Tapi kita berhenti mubahat kepada Allah Ta'ala di hari Ramadan. Sebab Allah perintah kita untuk apa? Berhenti. Allah Jalla ask us to stop this mubahat on our side. For the sake of him. مفهوم يا اخواني في الله. And it's مباحات. It's legal things for you. But for the sake of Allah Ta'ala, you what? You stop it. You fast from it. It's as you say, even though whatever it is, mubah or not mubah, legal or not illegal, legal or not legal, when we follow Allah's order. If Allah Jalla Ala said, even though it's halal for you, but Allah Jalla Ala said it's not halal for you, means what? It's not halal for you. Here is tahqiq al-taqwa, completely obedience for Allah's order, even though, you know, it's illegal for you. أنتم فاهمين يا أخواني في الله؟ هذا معناه صبر، صبر النفس، الصبر على أمر الله. Itu yang pertama, صبر dengan perintah apa؟ الله جل وعلا. Walaupun ini mubahat, asalnya halal kepada kamu. Tapi berhenti sebab Allah جل وعلا minta order us untuk apa؟ Stop it. هنا تحقيق التقوى. هذا معناه لعلكم تتقون. أنتم فاهم يا أخواني في الله؟ فهمتم أم؟ لبه أنتم من جلسكن لقي هذه المسألة. بوله بونو سنديري بوله بونه ديري بوله بونو ديري. Can you kill yourself? Cannot. But for the jihad, for the sake of Allah Ta'ala, بوله تابوله مستحب. أو كذا كذا واجب. كذا كذا مستحب. Minimum is what? مستحب. Look. Can you waste your money? No. Can you give your money without? No. But sadaqah, when Allah Azza already became wajib or mustahab. So here ma'ana taqwa, ya akhwan. Taqwa is when you follow the order of Allah Azza wa Jalla in everything, even the things that you know, it's yours. But because Allah's order, you what? Give away. هذا معنى التقوى. مفهوم يا أخواني في الله؟ ليس يا أخواني في الله لاني بشريعة from inside. Banyak orang puasa tapi quality puasa manusia tak sama. Macam quality salat tak sama. Nabi SAW bersabda banyak orang salat. Tapi ada orang yang dapat pahala sempurna, ada yang dapat separuh, ada yang dapat, ada yang tak dapat. Walaupun semua salat, semua dalam satu jemaah, tapi quality tak sama. هي معنى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Means يا أخواني في الله, the عباده, the worship, when being applied by a people who they know the reason, the history, the target, the benefit, the result of this worship, their quality will be totally better and different than those who they don't know. They just pray, they just fast. يا أخواني في الله, لهذا نقول بني أوران منجا أجمع منجا عبادات داري ظاهر ساجا داري نمبا ساجا شرع إني منجا كم عبادة تبي تأ منجا كم إيمان دينان أبا عبادي أنت فهمت أفهم يا خاني فهمت بوليس هاي تكلم دينان كم بواسا ما تشمني ما تشمني ما تشمني إيتو بواسا. Jangan makan dari pagi sampai maghrib kepada Allah Ta'ala. Definisi. Apa ya khuan fillah? Ada ya khuan fillah macam 1 + 1 = 2. Ini. Lakin ya khuan fillah, apa tujuan ibadat ini semua? Tujuan ibadat itu apa? Tujuan ibadat ini semua apa? Ya khuan, soalan. I'm asking you, what's the target of all these worships? رضا الله تعالى شرقة تبي لبه بسر داري شرقة itu apa رضا الله. Betul tak betul? Sehari ini kita di kelas di center sana kita, saya tanya, ada besar lebih dari pada syurga? Ada yang lebih besar dari syurga? Ada tujuan yang lebih besar dari syurga? Ada tak? Jawaban ada. Apa itu? Dapat keridaan Allah Ta'ala. Have a target that is bigger than the paradise. What is it? Rida Allah Azza wa Jal. agreement and the place from Allah Azza wa Jalla. As how Allah said in the Quran, وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ. Allah promised the believers with the paradise, nice homes in the paradise, and the ridha, please, from Allah Azza wa Jalla, and it's bigger, is the biggest that you can achieve. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. This is the true success. How we get this, يا أخواني في الله, رضا جوابا, with what? With ibadat. سهجا الجواب. وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وكان العابدين والعابدات سهجا. Maksudnya, pasti ibadah kamu campur dengan iman. Ilmu yang tanpa iman tak ada faedah, tak ada wujud. So means the ibadah that you are practicing, worship that you are practicing, must be a reason for your iman to be what? Increased. Must be increased. Your ibadah must be increased. Your iman must be increased through ibadah. And take it a fact. Impossible for your ibadah to be a reason for your iman to be increased if your ibadah was just zahir. Ibadah yang dry. Ibadah yang tak campur dengan iman, dengan ilmu yang betul. Lihat ya akhwani fillah. Pasti faham. Ibadah puasa itu macam mana mula? Apa tujuan dia? Apa faedah dia? Apa makna? Limadha? Qala Allah Ta'ala, kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Puasa itu wajib atas kamu. Macam mana puasa itu apa? Wajib atas orang yang sebelum kamu. This worship is obligate on you like how used to be obligate on the people before you. Exactly. Why is like this? Why is so important like this? Why is so important like this? Because it teach yourself how you be obedient to Allah Azza wa Jalla in the things that you like and in the things that you don't like. In the things that make sense for you and in the things that doesn't make sense to you. In the wajibat and in the muharramat and in the mubahad also. For all. Abdul. From ya akhwan? Jelas tak? Baik ya akhwan. Soalan. You go more deeper. Boleh. Kemudian. Idan setelah Nabi SAW perintah kepada ni dah, Ramadan menjadi wajib, Ashura menjadi apa? Sunnah. Maksudnya ya akhwani fillah. Jelas. Baik ya akhwani fillah. If you understand that, soal. How we should receive Shahr Ramadan? Have a beautiful answer from one of the ulama, ya akhwani fillah. He said we should receive Ramadan like how we receive every single worship in our religion. They said to him with what? He said with tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs with what? He said tazkiyatun nafs include three important meanings. Ya tanya dia, macam mana kita terima bulan Ramadan? Dia jawab, macam mana terima semua ibadah di agama kita? Dia ingin tazkiyat, purify, cuci apa? Jiwa. Cuci jiwa macam mana? Dia cakap, cuci jiwa dengan tiga perkara yang praktikal. Yang pertama, an-niyah sahihah. Betulkan niat kamu. Yang kedua, al-ilmu sahih. Belajar macam mana praktis ibadah ini dengan cara yang apa? Yang betul. First thing he said, be purify and fix your niyyah according to the shara'. Number two, you must achieve the correct knowledge, help you to practice the worship with the right way. Number three, al-amal al-sahih, practicing yan correct. Okay, أخواني في الله. First point. How we fix our niyyah? Macam mana kita betulkan niat kita untuk dapat puasa yang betul? Macam mana? Hadi tazkiyatun nafs. Khudhu faidah ya akhwani fillah. Antum dengar tazkiyah. Hadi thalatha arkan li kulli tazkiyah fid din. Itu tiga rukun untuk setiap tazkiyah di agama kita. Niyyah wal 'ilm wa al 'amal. Niyyah wa 'ilm wa amal. كيف يا أخواني في الله؟ انظروا كيف النية very important يا أخواني في الله in fasting in all worships. But the Prophet صلى الله عليه وسلم he mentioned it specifically. قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا. احتساب. هذا بعض من أي احتساب. تو حسبه. ها؟ من هرب طهالة. واحتسابا غفر له ما تقدم. كيف إصلاح النية في صيام رمضان. ما شمنا كيتا بتركان نية كيتا تنتم بواسا رمضان. How we fix our نية according to the correct way in fasting شهر رمضان. Help me يا أخوان. توبة إلى عز وجل. بقوش. ها. أخوانا فضلي يقول توبة. أحسنت. لقي. أخوانا فضلي. خلاص ممتاز والله عز وجل very good لقي يكون النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا discuss إني وأنتوا في جانب العلم نبس أنا بقبل ها علمه إنتوا كدوه لقي أنا برفقي مش أنا بتو كان نية كده تواسى توبة إخلاص لله تعالى جميل ها تفضل يا خالد خلي جانا كم دعيل ها وحمي أفد لازم الكم طيب يا أخواني في الله ها لا بس سمى اوكي سمى بقوس سمى صحيح ترى ان براكتيكال يا اخواني في الله يقول العلماء يقول اهل العلم معرفه هدف الصيام ينبئك عن كيفيه اصلاح النيه كما يريدها مقصد الشارع قالوا كم تاه تجوان تواسد baru tahu macam mana membetulkan niat kamu ikut maksud tujuan apa syariah. Maksudnya akhwan fillah. Kalau Allah Jalla Ala order us to stop ourselves from the things that is mubahat for us. What about the other things that is not mubahat for you? That is muharramat. Actually, ya akhwani fillah, this is the target of the fasting. To upgrade you and make you a better person. That's why, ya akhwani fillah, I said to my brother before, don't make the fasting Ramadan pass by you like those awam and juhal people. Don't. Fasting of Ramadan should raise you a level in front of Allah Jalla Ala and make you a better believer. This is how we're supposed to understand the fasting of Ramadan. It's a way to appreciate the ni'mah of Allah Jalla Ala, that Allah Jalla Ala grant us success to reach to the bulan of Ramadan. This meaning include ikhlas. This meaning include what? Tawbah. This meaning include everything good that connect with your niyyah. Station to upgrade you and make you better deenan for the sake of Allah. This is the tujuan. This ma'nahu la'allakum taqoon. Ya'ni puasa Ramadan pasti sebab untuk anta menjadi orang yang apa? Muttaqin. Orang bertakwa. Macam mana? Itu cara yang praktik. Faham ya khani fillah? Izan islahun niyyah bi an ta'taqid anna Ramadan hadha afdal min ghairihi wa ma ba'd Ramadan afdal min qabli. Beriman Ramadan ini insyaAllah lebih bagus dari Ramadan yang lalu. Dan setelah Ramadan ini bukan yang macam sebelum Ramadan. Ada wasalah al-Niyah. Jadi dari orang muttaqin. Amin Allah ma'am. Faham ya Afani Fillah? Al-ilm. Istiqbalu bil-ilm as-sahih. Belajar. Ahkam Ramadan dengan cara yang betul. Wa nasihatuka Allah Ta'ala. Learn the rules of fasting with the right way. So you apply it with the correct way. Here is al-amalu as-salih. Al-amalu as-salih always is a result from aniyya as-salihah and ilmun salih. Mustahil dapat amalun salih dengan niyya yang buruk atau amalan yang atau ilmu yang salah. Tak jadi. Mustahil. Al-amalu as-salih is a result of ilmun salih wa niyya صالح. يا أخواني في الله. نعم. جزاكم الله خيرا. طيب يا أخواني في الله. Practical question. والنية إنا for the whole month of Ramadan or every malam need its own نية. Which is? Go back to the نية section. Is it condition for you to make a new نية for every night or one نية إنا for the whole Ramadan? Cukup satu niat untuk satu bulan atau setiap malam perlu niat yang asing pada puasa? Faham soalnya kan filam lah? Satu niat, satu Ramadan. Macam masalah yang masyhur, antum sekarang salat qiyam dan tarawih. Setiap dua rakaat perlu niat yang asing atau satu niat untuk semua 11 rakaat itu? Satu niat yang pertama itu cukup untuk semua atau setiap dua rakaat perlu niat yang asing? Yes, ya nasaga khalil. Every two rakaat munda tarawih hadza qiyam need its own niat or one niat enough for the whole qiyam? Say or not say? Same issue, isn't it? Okay. What is it about? Every night its own niat. Saat maksudnya perlu 30 niat. 30 niat dalam 30 hari. Nah? Fatwa Syekh Muqbil rahimahullah. Jemil, jemil. Jemil. Because I love him. Because I love Fadil so much. So I say jemil, jemil, jemil. If I'm angry with him, I will say, okay, fatwa Imam Ahmad, Imam Shafi'i, Imam Malik, Shaykh Islam Taymiyyah, Ibn Qayyim, and the tomorrow you mentioned the ulama, isn't it? But he wants to say, I have someone say that, alhamdulillah. It's good. Akhada ya khani fillah. Fabulous. But actually, according to the correct timbangan, yani ingat nama-nama manusia walaupun ulama besar tak mengaruh hak dan batil. Hak tak jadi batil, batil tak jadi apa, sah tak jadi khata, salah tak jadi apa, betul tak membetulkan apa-apa, tak merosakkan apa-apa, tak ada mengaruh manusia. Tak mempengaruh apa-apa pun. Tapi itu untuk anda rasa, oh senang saya ada apa? Orang sebelum saya tak syad. Apa syad? Dia tak ganjil. Saya tak ganjil. Tak sendiri. Ada orang dengan saya. Kalau saya salah, alhamdulillah ada orang yang salah juga dengan saya. Macam tu. Itu saja. Betul tak betul? Tengok ya kawani fillah. Ya'ani haji. Itu masalah manhaj. Kalau ulama besar, tak mengaruh pendapat. Salah tak jadi betul. Betul tak jadi salah. Tuan-tuan, ulama besar. So, kenapa kita buat takdis? Takdis buat dia holy. Tahu holy? dia bukan holy. Dia manusia macam kita. Walaupun kita hormatan dia besar. Tapi akhirnya dia manusia macam apa? Macam kita. Ya. Nuhibbul ulama. Kita ikut jalan ulama. Nuhibbul ulama. Tapi individually, dia orang macam apa? Macam kita. Take it easy. Itu cara cinta yang tengah. Jangan bagi ekstrim. Jangan bagi ekstrim dengan apa sisi yang lain. Itu dua-dua salah. Tengah. Ya nasani ya khani fillah. Kelainat kelain. Look. This matter how you mention ulama to support your opinion. In the end, actually, they don't make difference in making the wrong right or in the right wrong at all. It's just a way to make yourself feeling more better and satisfied that you are not wrong alone, have others with you. Or you are not alone in this opinion, you have others with you. Otherwise, they didn't fit the right of the Prophet. So give the ulama their own level. Don't raise them more than what they deserve and don't lower them more than what they deserve. No. Be just and be in the middle. Don't mix in between respect and holy and يعني what you call it? من سجيكان بهاس انجليس سي نو سات سي ها سي نعم in English they say say set say how say when you someone is holy and make him say ها same نعم don't mix be in the middle. هكذا. طيب يا أخواني في الله. الخلاصة. مانا ين بطل. إني أتو إني. دو أدا بن دبات علم. الجمهور بركات أبا. ها؟ ساتونية تكوب أن تسمو أبا. بولان. ساتونية ين برتام الحمد. ساتونية سبلوم صلاة القيام تكوب أن تأبا. سمو. كنا apa mudah sebab dalam agama kita 30 hari Ramadan nama dia Ramadan bukan Ramadanat bukan banyak Ramadan itu satu ibadah al-qiyam itu walaupun 11 rakaat tapi nama dia apa qiyam salat tarawih jelas ya akhwan fillah so dalam wad'u syari' inside the name of the shar, this being deal as a one worship, even though it's 30 days, but as a one worship. If it's a one worship, means one niyyah. Same thing for the qiyam, same thing. Even though you pray two, but the name of it is qiyam, you call it salatu taraweeh, bukan salawatu taraweeh. It's not plural, it's singular. Huh? Buat apa kamu? Kalau dia berhenti, nanti dia nak sambung. Tapi sekarang soalan kedua, kalau ada orang yang buka puasa untuk alasan, have a person who open his fast in the day of Ramadan because of an excuse, a reasonable reason, ada alasan yang betul dia potong puasa. Perlu niat yang baru tak? Jawaban qawlu ammat al-ulama perlu. Kenapa? Sebab dia berhenti apa? Ibadah. Macam orang salat tarawih dua rakaat lepas dia pergi dan tidur. Nak balik lagi. Perlu niat tak? Perlu. Dia berhenti. He caught the worship in the middle. Like a person is praying two, then after he go to sleep. Then when he return back, he need to do it or no? He need. So in this situation, need. Ada qawlu ammat al-ulama. أفهم يا أخواني في الله. إذن فائدة والنية is enough for the whole Ramadan. Except if you caught it with a reasonable reason, with an excuse. Then in that situation you need to make what? And you need. أفهم يا أخواني في الله. This is the correct opinion of the majority of ulama because so the شرع and also easier or not easier. أفهم يا أخواني في الله. واضح؟ Okay. To make more clear for you that this is the better opinion. Imagine we have a person. Ada orang yang buat niat untuk besok. So dia niat untuk puasa tidur. Qaddarallah tak sahur. Tak ada sahur, tak ada salat sampai hari yang kedua. Baru bangun. Faham tak faham ya Pak? Jelas tak jelas? Sekarang macam mana? Boleh sambung puasa tak? Boleh sambung puasa tak? Kita tak cakap puasa dia yang di masa dia tidur sah tak sah. Itu tak penting. Sekarang dia baru bangun di hari apa? Kedua. Penat sangat. Capek. Baru bangun apa? Hari kedua. Tengah hari. Ya, hari Isnin. Dia fikir dia hari Ahad. Tapi tidur. Boleh sambung tak? Boleh sambung tak? Jawapan untuk semua boleh apa? Sambung. Yang ini iaitu. Valid atau tak valid? Valid. In this situation, nearly all agree. Even though have khilaf. But nearly all agree that he can continue fasting because he did already what? Taniya. Mafhum ya khanikillah? You understand? Soalan, how you make your niyyah? What you say in your heart when you make niyyah of fast? Question. You cakap apa dalam hati? Atau cakap apa untuk buat puasa, untuk buat niyyah kepada puasa? Mada taqul inda an tanwi lissiyam? You cakap apa masa nak buat niyyah kepada apa? Puasa. What you say when you make your attention for the sake of fasting, what you say? Inshallah, Fazli yaqul Allahumma inni nawaitu sahur shahr Ramadan, inshallah, inshallah. Illahi ta'ala yawm al-ahad. Nah, make it specific. Illahi ta'ala yawm al-ahad min al-sabah ila al-layl min dun siyam wa ta'am wa la sharab wa la jima'. Allahu akbar. Nah, ya khani fillah. Macam mana? How you make your attention? What you say, Zaki? What you say when you make your niyyah? Puasa saja. How you make your attention? This is the question. You say something to your heart? Khalil, he said no. You just thought, Alhamdulillah, tumur Ramadan. So you say, Alhamdulillah, tumur Ramadan. Indirect al-halal, say what? Okay, but now I'm asking you about, yani, niyat, what you say. Now, tomorrow we're going to fast. Especially you. You could every night is one, you know, have its own fasting. So the question goes to you, mainly, my dear brother. How you do every night, what you say? ما شاء الله نويت صام شهر رمضان لله تعالى أربع ركعات بإقبال بالكتابة يكتابة كتابة كلامنا بواسطة ما شمتو يجكب عطا دلم هاتي ما شاء الله جعتا جاية دينا الاستري اوكي ويا أخوانا كلها سؤالا إني صلاح داري tidak ada dicakap apa. Cakap dengan niat tak sesuai. Tak cocok. Tak sesuai. Tak ada cakap apa. Cakap maksudnya sudah ada apa. Ada niat. Ada orang yang cakap tanpa niat. Ada. Kalau dia tidur. Mungkin dia tidur dan dia apa? Cakap. Tapi kira tak kira? Tak kira. Dia tidur. Atau dalam koma. But if he's awake, can't someone awake speak without attention? He speak, making a full correct sentence without attention. Impossible. You speak because you had what? The attention. That's why Allah counted on you or no? Counted because you have the attention. You have the niyyah. So there is no something called say, you say what for the niyyah. The niyyah doesn't come after you say. The niyyah come before you say. Niat tak datang setelah perkataan kamu. Niat, kalau you kata maksudnya sudah ada apa? Niat. Soalan ini salah dari awal. Niat puasa apa? Niat puasa maksudnya anda mau apa? Puasa, alhamdulillah. Saya dah khalas, saya nak puasa besok. Itu niat. Untuk bangun, untuk sahur, sudah apa? Niat. Rasa besok Ramadan, sudah apa? Niat. Mau puasa, sudah apa? Niat. Simple tak simple? Sangat simple. Until you cannot find this kind of explanation in the books of the Salaf, what exists? Because it's logic, not logic. It's logic. Tak boleh jumpa, menjelaskan itu syarah, you see what, you cakap apa, you cakap dunia, dalam buku-buku salah. Sebab tak ada. Tak lagi. Tak masuk akal. Sangat mudah. Alas, ada niat maksudnya antara rasa, besok nak apa? Puasa. Habis. You just feel. You have a feeling to fast tomorrow. This is the complete attention. It doesn't to say anything. Not to your heart, not to your friend, not to your wife. It's unnecessary. And all this is bid'ah. You understand, Ya Khanifillah? Mafum tak mafum? Clear not clear? Baik, Ya Khanifillah. Soal. Like how you start your fast with niyyah. Is it you close your fasting with niyyah too? Macam mana yang anda mulai puasa dengan niat? Macam mana berhenti puasa? Akhir hari berhenti puasa. Sekarang nak buka puasa. Perlu niat juga tak? Atau makan terus? Perlu niat tak? Ha? Makan sudah niat. Tapi makan niat untuk makan. Saya ajarkan niat untuk apa? Berhenti puasa, buka puasa. Sudah complete. Naam, ya Pak. Naam, huwa ibadah. Tapi ibadah buka puasa maksudnya apa? Makan. Yes, true. It's a worship. To open your fast. But you open fast with what? With food. So you have the attention to eat. Finish. This is the niyyah of opening fast. Like how the Prophet ﷺ say, لِصَائِمِ فَرْحَتَان فَرْحَةٌ إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفَطْرِهِ وَإِذَا لَقَى رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ. Orang puasa gembira saat dia makan, buka puasa dia rasa apa? Gembira. Allah suka dia rasa gembira. Itu ibadah. Dengan makan. Habis. Selesai. Wahada syar, wahada tafsir. Ta'amuk. Ghair muhtaj. Itu takalluf. Untuk anta niya sini apa? Cakap apa sini? Cakap apa sini? Itu semua. Doa al-iftar bukan jahr bin niya. Jangan faham salah. Faham tak faham? Doa berbuka puasa itu bukan jahr bin niyyah, bukan niat puasa, niat buka puasa. Itu fahaman salah. Doa ini ibadah yang asing. Kalau cakap alhamdulillah, kalau tak cakap, boleh buka puasa tak? Boleh makan tak makan? Atau makan jadi haram? Tak ada hubungi. Afum ya khairillah. Nah. Okey, soalan. Boleh buka puasa dengan niat sahaja tak ada makan? Can you open your fast only with your attention without food? Halas, alhamdulillah, I open my fast. Can? Yeah, yeah. And have food or don't have food is not the matter. Can the person open his fast without eating food? Okay, alhamdulillah, open my fast. Possible. Even if the brother asks about students that don't have food. It's not about half food or not done half food. It's the masala in general. Can a person open his fast with a niyyah only? Can or cannot? Cannot. Absolutely cannot, because conflict with what? With language. Open his fast means you are not what? Fasting anymore. How you are not fasting anymore? Because you are to eat. But if there is no food, you was in binjara, you was in a prison, and don't have food, how are you supposed to do? Tapi jangan biar orang kafir dia tak nak bagi. Betul. Baik, ya khanifillah. Kita jaga, ya khanifillah. Buka puasa perlu makan. Perlu makan. Sebab di bahasa juga, buka puasa maksudnya makan. Tapi kalau tak ada makan, apa? Cara yang membatalkan puasa. Maksudnya? Tak ada makan, makan juga puasa. Nah, betul? dalam syarak betul, betul. Dalam dalam bahasa tak, dalam syarak boleh. Boleh ya ikhwan fillah buka puasa dengan dengan jima? Boleh. Ya juz la yajuz? Ya juz. Tapi jangan bagi doa sana. Ah, doa buka puasa itu doa jima, bukan doa apa? Buka puasa. Biasa. Tapi boleh, ya juz. Maafkan ya ikhwan fillah. Tapi ya ikhwan fillah, soalan. Kalau tak ada makan, anta dalam perjalanan tak ada makanan atau di penjara dia tak bagi makan. Boleh buka dengan niat? Jawaban, tak ada buka dengan niat sahaja. Tapi kalau sudah maghrib masuk, maksudnya sudah tak ada apa? Tak ada. Sebab puasa dari pagi sampai maghrib habis. Anta ada niat, tak ada niat, tak ada puasa. Contoh, ada orang yang tidur dari asar sampai isya. Sekarang sudah waktu maghrib masuk. Dia masih puasa tak? Tak. Walaupun dia tidur. Tapi dia bukan apa? Puasa hari. Maksudnya ya khanifillah. Alas. Lihada qala alaihi salatu wassalam. Hadith Umar. Sahihain. Wahyadlan li awfa. Qala. Ida aqbala an-naharu minha huna. Wa adbara an-naharu minha. Ida aqbala al-laylu minha huna. Wa adbara an-naharu minha huna. Faqad aftar as-sa'i. Kalau hari lari dari sini. An malam masuk dari sana. Orang yang puasa menjadi apa? Tak puasa lagi. Habis. Ayat sahih. Siapa bila maghrib masuk, tidak ada orang yang apa? Yang puasa lagi. Tak ada. Automatik. Nah, kalas. Time habis. Nah. Time habis. Time ibadah finish. Time ibadah habis. Macam time salah habis. Sama. Alhamdulillah. Jelas tak jelas? Jelas tak jelas? Tayyib. Orang yang ada wiswas. Macam mana? Tahu orang yang ada wiswas, Abu Rifqi? Orang yang wiswas. Biswas saya puasa. Jangan niat dia. Ah, saya tak puasa lagi. Nak puasa lagi. Tak puasa lagi. Orang yang ada wiswas. Maksudnya, orang yang wiswas maksudnya tak boleh kontrol niat dia. Buka tutup, buka tutup, buka tutup. Macam tu. How the person who have shaitan whispering do regarding the niyah of puasa? The answer is satu qaidah dalam semua agama. Niyah orang yang waswas tak ada nilai, tak ada value. He just follow the muslimin. He just ikut orang apa? Muslim. You niyah tak ada apa? Tak ada value. Saya rasa itu. Tak apa, just sambung. Muslimun puasa, you ikut apa? Puasa. Muslimun tak puasa, you apa? Tak puasa. Jelas tak jelas ya Fani? Wadih amla? Jelas tak jelas? Wahakadha ghir. Niyat al-muswis la tuhsab. La fi siyam. Wala fi salah. Wala fi tahara. Wala fi talaq. Wala fi raja. Orang yang muswis kalau buat talak dengan istrinya 100 kali setiap hari, tak ada apa? Tak ada faham. His niyah doesn't have any value. Because it's not in his what? Control. La yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. Jelas tak jelas ya faham? Mafhum? Cukup insyaAllah malam ini? Ini dengan niat insyaAllah. Hari lain kalau antum masih tenaga, kita sambung masuk lagi dalam ahkam puasa. جزاكم الله خيرا يكفي لا هنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله كلو أنتم لا تعرف تعرف مسألة تعرف تعرف